إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وأتباع تابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah azza wa jal. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga di malam hari ini Allah Azza wa Jal masih mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini insyaAllah, dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dari membaca kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini terkait dengan bab al-ghuslu minal janabah. Baik, insyaallah di kesempatan kita malam hari ini kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya dengan bab yang baru. Dengan bab yang baru, urutan hadis, hadis yang ke-36 dari awal kitab dan hadis yang pertama pada bab yang akan kita baca di malam hari ini. Berkata al-muallif Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala, bab at-tayammum. Bab at-tayammum. At-tayammum secara bahasa maknanya adalah al-qasd, menuju atau menyengaja. Menuju atau menyengaja. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala aminal baital haram. Disebutkan di situ aminal baital haram. Amin dengan mentasydid huruf mim. Amina. Yang dari situ pula diambil kata at-tayammum. maknanya amina ay qasidin, yaitu orang-orang yang menuju, mengarah kepada al-baitul haram. At-tayammum secara bahasa. Adapun secara istilah, secara istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan makna tayammum. Kita akan menyebutkan di antara definisi sebahagian para ulama, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan, wa fi syar'i mashul wajhi wal yadain min as-sa'idi at-tayyib badalan an taharatil ma'i 'inda ta'adzuri isti'malihi. Dan secara syar'i, secara istilah dari pengertian tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan as-sa'idut thayyib, dengan menggunakan sa'id, dengan menggunakan sa'id yang biasa kalau kita maknakan dengan menggunakan tanah, meskipun ini makna yang sebenarnya kurang tepat. Dalam definisi tayammum itu tanah. Nanti kita akan singgung permasalahan ini. Tapi kita ulangi, definisi tayammum secara istilah adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'idu thayyib, kita bahasakan saja dengan tanah yang bersih, dengan menggunakan tanah yang bersih. Badalan an taharatil ma, sebagai pengganti, sebagai pengganti dari bersuci dengan menggunakan air, sebagai pengganti dari bersuci dengan menggunakan air. Inda ta'adzur isti'malihi, ketika tidak mampu menggunakan air. Jadi secara istilah tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah yang baik sebagai pengganti dari bersuci dengan menggunakan air ketika pada saat tidak dapat menggunakan air. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Disebutkan dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, dalam kitab tersebut ketika mendefinisikan tayammum secara istilah dikatakan, huwa mashul wajhi wal yadain bis-sa'id at-thayyib ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Tayammum secara istilah menurut definisi ulama yang lainnya adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan as-sa'id at-thayyib, tanah yang baik, ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang khusus, ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Dan masih banyak lagi definisi-definisi para ulama ketika mentarif mendefinisikan tayamum, yang definisi mereka semuanya kurang lebih dalam maknanya. Baik. Dari definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tayamum itu mengusap wajah dan kedua tangan. Dan nanti ini kita akan sebutkan pada hadis yang akan menyebutkan dalam kaifiyah atau tata cara dari tayamum. Minas sa'idit thayyib, mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah yang baik, tanah yang bersih. Nah, penyebutan dalam tayamum menggunakan tanah ini sebenarnya kurang tepat. Kurang tepat disebabkan karena bukan penyebutan as-sa'idu thayyib ya. Kalau penyebutan as-sa'idu thayyib itu penyebutan yang tepat karena sesuai dengan ayat yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Hanya saja dalam mendefinisikan apa itu as-sa'idu thayyib. Nah, sebagian mereka mengatakan as-sa'idu thayyib adalah tanah yang baik. Dikatakan as-sa'id itu tanah. Dalam bab tayamum ini kurang tepat memaknakan as-sa'idu thayyib dengan menggunakan makna tanah. Nah, kenapa? Karena apabila dimaknakan as-sa'idu thayyib yang digunakan sebagai alat bersuci pada tayamum itu maknanya adalah tanah, ini akan berselisih dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bertayamum tidak menggunakan tanah namun menggunakan debu yang menempel di dinding. Nah, sedangkan kalau kita maknakan tanah berarti harus dari tanah ketika tayamum. Ketika seorang sakit tidak dapat menggunakan air, dia harus tayamum, harus dibawakan tanah di baskom atau di apa. Nah, harus seperti itu apabila apa? As-sa'idu thayyib itu kita maknakan dengan makna tanah. Sedangkan nanti kita akan sebutkan hadis yang menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertayamum dengan menggunakan debu yang menempel di dinding. Nah, padahal kalau namanya debu itu kita tidak bisa katakan mungkin sebagai tanah. Nah, oleh sebab itulah sebagaimana yang kita singgung tadi, ketika as-sa'idu thayyib kita maknakan dengan tanah maka ini kurang tepat. Nah, oleh sebab itu harus ada penjelasan atau perincian terkait dengan makna as-sa'idu thayyib tersebut. Naam. Thayyib, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya tayamum itu menggunakan as-sa'idu thayyib badalan an taharatil ma, sebagai pengganti dari bersuci dengan menggunakan air. Bersuci dengan menggunakan air itu kan ada dua. Ada bersuci dari hadas kecil yaitu berwudu, ada pula bersuci dari hadas besar yaitu mandi. Nah, pengertian dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini menunjukkan bahwasannya tayammum itu dapat menggantikan bersuci dari hadas kecil yaitu wudu, dan tayamum juga dapat menggantikan dari bersuci dari hadas besar yaitu mandi junub. inda ta'adzuri isti'malihi, ketika seseorang tidak mampu menggunakan air. Ketika dia tidak mampu atau tidak dapat menggunakan air untuk berwudu. Dia juga tidak mampu dan tidak dapat menggunakan air ketika hendak mandi junub, maka kedua-duanya dapat digantikan dengan tayammum menggunakan as-sa'idu thayyib. Nah, ini apa yang bisa kita ambil dari pengertian dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwani fi din, hafidhani wa hafidhakumullah. At-tayammum dengan definisi yang sudah kita sebutkan secara bahasa ataupun secara istilah, tayammum ini merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tayammum ini tidak pernah disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Sehingga tayammum ini memang ibadah khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kekhususan-kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli minal anbiya." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kekhususan yang 5 ini tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birru'di masirata syahrin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pertolongan dalam bentuk apa? Dalam bentuk birru', rasa takut yang dirasakan oleh musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Ketika adanya pertempuran antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad sejauh 1 bulan perjalanan. Ini mental musuh sudah didonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka bertempur masih sejauh 1 bulan perjalanan, termasuk kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan diberikan ar-ru'b, rasa takut, rasa gemetar, mental yang ambruk sebelum mereka bertempur dengan pasukan Nabi Muhammad itu sejauh 1 bulan perjalanan. Ini kekhususan, di antara kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Nah, ini yang menjadi syahid dari bab kita bahwasanya tayammum itu merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah menyebutkan di antara 5 kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah tatkala dijadikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya tanah ini sebagai tempat ibadah dan juga alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakatu shalah falyusalli, sehingga laki-laki siapapun dia dari hamba, dimanapun dia berada, ketika dia mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat di tempatnya. Nah, ketika dia di hutan, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk memenuhi, mendatang ke masjid jauh. Nah, maka dia boleh sholat di situ. Nah, dia boleh sholat di hutan tersebut. Ini kekhususan, tidak seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ketika mereka diperintahkan ibadah, maka mereka harus melaksanakan, mengerjakan ibadah di tempat-tempat yang sudah disediakan. Mereka tidak boleh beribadah di sembarang tempat. Tidak boleh beribadah di sembarang tempat. Seperti contohlah, kita sedang berekreasi di suatu tempat yang mungkin di situ tidak menyediakan masjid. Tidak ada masjid di situ, tidak ada musholat di situ. Maka boleh bagi kita untuk mengerjakan ibadah sholat di tempat rekreasi meskipun bukan di dalam bangunan masjid atau musholat. Boleh. Dimanapun kita berada. Kalau umat-umat dahulu ketika mau mengerjakan sholat harus pada tempat-tempat yang sudah dibangun, disediakan untuk ibadah. Tidak boleh mereka beribadah di sembarang tempat. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan, kemudahan bagi umat ini. Termasuk diantaranya adalah kekhususan, yaitu dijadikan bumi ini, tanah ini sebagai alat untuk bersuci. Nah, sebagai alat untuk bersuci. Sehingga ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya at-tayammum merupakan ibadah yang khusus, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wa huwa min khasa'is hadhihi al-ummati syara'ahu Allah laha takmilan lidiniha wa rahmatan biha wa ihsanan ilaiha, falillahil hamdu rabbil alamin. Dan tayammum merupakan di antara kekhususan-kekhususan umat ini, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tayammum tersebut sebagai penyempurna bagi agama umat ini dan rahmat untuk umat ini, wa ihsanan, dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat ini, falillahil hamdu rabbil alamin, maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, rabb semesta alam. Nah, sebagai rahmat, iya kan, sebagai rahmat ketika seseorang tidak mampu menggunakan air, maka beralih kepada tayammum. Orang yang tidak dapat menggunakan air itu bisa karena tidak mendapatkan air, bisa pula tidak dapat menggunakan air karena rasa sakit yang dia derita, yang apabila dia menggunakan air akan semakin memperparah penyakit yang sedang dia derita. Coba kita bayangkan, kalau seandainya tidak ada syariat tayammum, bersuci itu harus menggunakan air. Apakah itu berwudu ataupun mandi junub harus menggunakan air dan tidak boleh tayammum. Bagaimana kondisi keadaan sebagian hamba yang menderita suatu penyakit yang divonis penyakit tersebut tidak boleh terkena air. Apabila terkena air akan semakin memperparah atau sampai pada tingkatan kematian. Kemudian tidak ada syariat tayammum. Ketika dia harus sholat, harus berwudu. Nah, mungkin di suatu saat dia mengalami ihtilam, mimpi basah yang mengharuskan dia mandi. Padahal kondisi badannya sedang menderita suatu penyakit yang tidak boleh tersentuh oleh air. Maka dia harus mandi seandainya. Nah, ini bisa-bisa akan membahayakan kondisi yang dikhawatirkan sampai pada tingkatan kematian. Nah, datang syariat tayammum, masya Allah, alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mereka menderita suatu penyakit yang tidak boleh tersentuh oleh air, itu akan merasa lega. Alhamdulillah, ternyata saya bisa mengerjakan sholat bersuci meskipun tidak menggunakan air. Nah, di suatu wilayah yang mereka setengah mati untuk mencari air, nah, tidak usah untuk air untuk bersuci, untuk mereka minum saja mereka setengah mati untuk mendapatkannya. Di sisi lain tetap mereka berkewajiban untuk sholat, sedangkan sholat itu harus berwudu terlebih dahulu bagi yang berhadas. Nah, dia mencari kesana kemari tidak mendapatkan air. Nah, ketika datang syariat tayamum, alhamdulillah Allah mempermudah, Allah memberikan kebaikan. Nah, Allah merahmati umat ini dengan syariat tayamum, sehingga ketika mereka hendak mengerjakan ibadah-ibadah di dalam syariat Islam ini, betul-betul terbantu dan tertolong, termudahkan dengan syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya orang-orang yang memberatkan dirilah yang kemudian merasakan dalam melaksanakan agama ini memberatkan. Hanya orang-orang yang memberatkan diri ketika mereka merasakan ibadah itu berat. Dan kalau kita contohkan itu banyak, masyaallah ikhwah barakallahu fikum. Nah, banyak di kalangan saudara kita, di kalangan kaum muslimin, yang mereka ternyata memberat-beratkan diri dalam ibadah. Dalam sholat seandainya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya itu dengan takbiratul ihram, dengan ucapan takbir yang disertai dengan mengangkat kedua tangan lalu kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kalau kita berpikiran dengan syarat itu mudah, ya sudah. Ketika kita menghadap kiblat lalu kemudian imam bertakbir Allahu Akbar, ya sudah kita Allahu Akbar, selesai. Hanya orang-orang yang memberatkan diri ini ketika takbir ini harus tepat, pas, gak boleh salah. Sehingga kalau salah harus ulang, Allahu Akbar, salah, ulang lagi, Allahu Akbar, aduh salah lagi. Sampai imam waladhalin, makmum sudah amin, dia hanya sibuk. Oh. Ini kira-kira gimana ya pun? Memberat-beratkan diri. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian? Rasulullah membuka salatnya dengan takbiratul ihram disertai dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga, lalu kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap. Nah, tidak kemudian memberat-beratkan, harus takbirnya harus tepat, bar dengan meletakkan harus tepat. Itu hanya pihak-pihak yang memberatkan diri, akhirnya ibadahnya itu dirasakan sebagai ibadah yang sulit, susah. Nah, ini kecil dari contoh-contoh di kalangan kaum muslimin dari saudara-saudara kita terlalu memberat-beratkan diri dalam perkara-perkara yang sebenarnya syariat Islam itu memberikan kemudahan dalam ibadah tersebut. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, kita baca hadis yang pertama dari bab tayammumin. Berkata al-muallif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdi ad-Dimasqi al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala an Imra ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaum qal ya rasulullah asabatni janabah wala ma faqala alayka bisa'id fa innahu yakfik. Muttafaqun alaih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki mu'tazilan menyendiri. Lam yusalli fil qaum, dia tidak ikut serta sholat bersama kaum para sahabat yang lain. Bahwasannya Nabi melihat seorang laki-laki menyendiri, tidak mengerjakan sholat bersama kaum, yaitu para sahabat. Maka Rasulullah bertanya, "Ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum?" Rasulullah bertanya, "Ya fulan, apa yang mencegahmu untuk mengerjakan sholat bersama kaum muslimin? Apa yang mencegahmu dari mengerjakan sholat bersama kaum muslimin?" Maka laki-laki tadi menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asobatni janabah, aku mengalami junub, yakni aku mengalami hadas besar, walama, dalam keadaan tidak ada air. Aku mengalami junub dalam keadaan tidak ada air." Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sa'id." Cukup bagi engkau bis-sa'id, dengan menggunakan sa'id. Tanah, debu atau yang semisalnya. "Fa innahu yakfik." Karena sesungguhnya sa'id itu telah mencukupimu. Nah, sehingga pada sebenarnya hadis ini hadis yang panjang ini, kisah yang panjang. Namun disebutkan sebahagiannya oleh Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala untuk mencocoki bab yang sedang dibahas pada bab tersebut, yaitu bab tayamum. Nah, dalam kisah tersebut Rasulullah melihat ada seseorang yang menyendiri, tidak ikut serta sholat. Nah, ini dalam suatu safar, perjalanan. Dalam suatu safar ketika mereka singgah di suatu lembah untuk mengerjakan sholat subuh. Untuk mengerjakan sholat subuh. Kalau sholat subuh pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mengerjakan sholat subuh, selesainya dari sholat subuh, para sahabat itu kondisinya tidak mengenali sebahagian dari sebahagian lainnya kecuali orang yang hanya di sebelahnya, karena kondisi yang masih gelap. Ini selesainya dari sholat subuh, kondisi masih gelap karena waktu itu tidak ada lampu, tidak ada PLN, tidak ada yang lainnya, penerangan-penerangan. Sehingga ketika mereka selesai dari sholat subuh, kondisi itu memang betul-betul masih gelap. Seseorang itu tidak akan mengenali orang lain kecuali hanya di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Nah, seperti itu pula kondisi pada kisah ini. Ketika mereka mengerjakan, yakni Rasulullah dan para sahabat mengerjakan sholat subuh, ternyata ada seorang laki-laki yang menyendiri, memisah dari kaum muslimin, para sahabat yang sedang mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah. Akhirnya orang tersebut pun ditanya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Wahai fulan, apa yang mencegah engkau untuk mengerjakan sholat bersama kaum muslimin? Ya ini kenapa engkau menyendiri? Kenapa engkau tidak ikut serta mengerjakan sholat subuh bersama para sahabat yang lain? Kok justru menyendiri?" Maka orang tersebut pun menyampaikan alasan, yaitu ternyata sahabat ini, fulan ini, mengalami hadas besar. Yang zahir beliau mengalami ihtilam, mimpi basah. Sedangkan mimpi basah ini mengharuskan mandi. Mengharuskan mandi. Memang sebagian para ulama menyebutkan kisah ini adalah kisah yang telah turun ayat pensyariatan tayamum. telah turun ayat pensyariatan tayamum. Namun sahabat ini tidak mengerti, belum mengilmui bahwasannya tayamum itu juga dapat menggantikan dari mandi besar. Yang diketahui oleh sahabat ini adalah tayamum itu sebagai pengganti dari wudu. Nah, dia belum mengerti kalau ternyata tayamum itu juga dapat menggantikan mandi junub. Nah, sehingga sahabat ini sebenarnya sudah mengetahui syariat tayamum. Hanya saja dia belum mengetahui kalau tayamum itu juga dapat menggantikan dari mandi junub. Sedangkan malam pagi itu dia sedang hadas besar, tidak ada air, sehingga dia menyendiri. Ya mungkin bisa kita rasakan menyendirinya itu penuh dengan kebingungan. Ini bagaimana kegelisahan, mau sholat tapi tidak ada air, mau berwudu saja tapi ini hadas besar, harus mandi, bingung. Alhamdulillah ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau tidak ikut serta sholat dengan para sahabat yang lain? Dia pun menjawab, kalau dia mengalami hadas besar, sedangkan tidak ada air yang dapat dia gunakan untuk mandi junub. Maka diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan faedah ilmu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut, bahwasannya tayamum itu juga mencukupi dari mandi junub. Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Cukup bagimu dengan menggunakan as-sa'id. Ya, ini cukup bagimu dengan tayamum. Fa innahu yakfik, karena sesungguhnya tayamum itu mencukupimu dari mandi junub. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan secara sedikit detail terkait dengan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala pada bab tayamum ini. Naam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, anna safar la yusqit salat al-jamaah. Bahwasanya safar itu tidak menggugurkan kewajiban untuk mengerjakan salat secara berjamaah. Dalam artian ketika memungkinkan di situ untuk mengerjakan salat secara berjamaah meskipun hanya dua orang ketika safar, maka dua orang tersebut ketika telah datang waktu sholat juga harus mengerjakan sholat secara berjamaah. Nah, berdasarkan kisah tadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat subuh secara berjamaah dengan para sahabat, lalu kemudian ada seseorang yang menyendiri. Nah, seseorang yang menyendiri. Ditanya oleh Nabi, apa yang mencegahmu bersolat berjamaah dengan para sahabat? Nah, kalau seandainya dalam safar itu boleh solat sendiri-sendiri, boleh solat sendiri-sendiri, maka mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bertanya. Nah, tidak akan bertanya langsung dengan 7 poin, apa yang mencegahmu untuk solat berjamaah dengan para sahabat? Mungkin kalau boleh sholat sendiri pada saat safar, mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhusnudzon, berbaik sangka bahwasannya orang ini mau sholat sendiri. Kalau itu boleh, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan pertanyaan yang mengarah agar orang tersebut juga ikut serta sholat berjamaah dengan para sahabat. Ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Apa yang mencegahmu dari sholat berjamaah bersama para sahabat? Nah, sehingga disitulah diambil hukum anna safar la yusqit salat al-jamaah, bahwasanya safar itu tidak menggugurkan kewajiban salat berjamaah. Oleh sebab itu apabila memungkinkan untuk mengerjakan salat secara berjamaah, maka itu harus. Namun apabila tidak memungkinkan, mungkin kita hanya sendiri, tidak ada orang lain, di tengah laut, di tengah hutan, ataupun yang lainnya, maka kita mengerjakan sholat sendiri. Nah, namun apabila di situ memungkinkan bagi kita untuk mengerjakan sholat berjamaah meskipun hanya dua orang, maka kita mengerjakan sholat secara berjamaah. Di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasannya as-sa'id itu dapat menggantikan kedudukan air dalam hal sebagai alat bersuci sampai seseorang tersebut mendapatkan air, yaitu ketika seseorang tidak mendapatkan air, tidak ada air musim kemarau, atau mungkin di tempat-tempat yang di tengah padang pasir yang dia tidak dapat mendapatkan air, maka as-sa'id itu statusnya sebagai pengganti. Dia menduduki kedudukan air. Ketika dia tidak mendapatkan air, maka hukum air tersebut berpindah ke as-sa'id. Sehingga ketika air itu dapat mengangkat hadas kecil, ketika tidak ada air, maka as-sa'id juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengangkat hadas kecil. Demikian pula ketika air adalah sebagai alat untuk bersuci, mengangkat hadas besar, ketika suatu saat tidak mendapatkan air, maka as-sa'id menggantikan sebab air tersebut, dia pun memiliki hukum yang dapat mengangkat hadas besar sampai dia mendapatkan air. Satu hari, dua hari, tiga hari, sampai seminggu, dua minggu, sebulan dia mungkin tidak mendapatkan air. Dia tidak mendapatkan air, maka dia beralih ke tayamum untuk mengangkat hadas kecil ataupun mengangkat hadas besar. Nah, di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran bahwasannya di antara syarat dari syarat-syarat yang seseorang itu diperbolehkan untuk bertayamum adalah ketika seseorang tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air. Atau lebih tepatnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ta'adzuru isti'malil ma', ketika seseorang terhalang dari menggunakan air. Dan insyaallah mungkin di pertemuan yang berikutnya, karena waktu sudah memasuki waktu sholat isya, insyaallah di pertemuan yang berikutnya lah baru kita akan menyebutkan dari seluruh syarat-syarat yang seseorang itu diperbolehkan beralih ke tayamum sebagai pengganti dari wudu ataupun mandi junub. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.